strategi hasilkan diri. Nusanan sempit, sudah lama ku tampik. Tapi pertahanan butuh senjata otomatik agar seimbang. Tak saja pisau pedang yang tak pernah berhenti dan terus berulang. Kunci kehidupan memang bukan mainan. Abu sita menyelepan bagai bayangan. Berat dosa bukan lada di pundak kanan. Mungkin di suatu tempat yang tak pernah terpikirkan. Banyak yang melatih lidah berkata-kata indah. Menganggap hidup bijak milik nenek moyangnya. Shit, things will never be the same. Coba kontroversi biar mirip Eminem. Percuma lidah bersumpah kalau menyerah. Bah, berarti kau bukan apa-apa, hanyalah sampah. Jangan.